Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan suci yang penuh berkah, bulan Ramadan, Syahrullah, bulannya Allah, Syahru ummati, kata Nabi Muhammad, bulan umatku, karena pada bulan Ramadan ini semua amalan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang menjadi catatan kita bahwa kebahagiaan yang kita idamkan bukan saja dapat diraih di akhirat kelak, tetapi benih-benihnya telah kita rasakan ketika kita masih hidup di dunia yang fana ini. Ayat 90 akan menjabarkan, menerangkan kepada kita kunci-kunci kebahagiaan itu, diantaranya takwa dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadza akhi qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Takwa dan sabar jalan menuju kebaikan. Takwa dan sabar jalan menuju kebahagiaan, karena takwa kita hanya kepada Allah, dan yang berhak untuk memberi kebahagiaan di hati ini adalah Allah. Yang berhak memberi kebaikan di dalam amal-amal kita adalah Allah. Maka orang yang bertakwa dan bersabar pasti bahagia di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah, kami minta kontribusinya. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kita akan berbicara dengan luas tentang takwa dan sabar ini, karena inilah menjadi bagian yang terpenting dari ayat yang kita kaji pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu mayyattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwa orang yang bertakwa dan bersabar, dan di situ ada kata-kata orang muhsinin. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Yusuf itu dengan orang yang senantiasa berbuat baik atau disebut dengan muhsin. Dan orang yang bertakwa, ya, itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan bagaimanapun kondisimu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa itu berasal dari ittiqa yang artinya melindungi diri, dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa, tadarus Al-Qur'an, membaca yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, dan berbuat kebaikan dari sedekah, membayar zakat dan sebagainya, dalam rangka melindungi diri kita dari api neraka dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pengampunan di dalam bulan Ramadan ini. Nah, jadi puasa dan amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dengan ihtisab, dengan penuh keridhaan di dalam diri kita dan hanya mengharapkan maghfirah dan ampunan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan menciptakan diri kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rahmat-Nya akan terkucur kepada kita dan neraka itu jauh atau terteboki daripada diri kita. Nah, kedua ada kata-kata sabar. As-sabru kas-sibri murrun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Kiranya apa yang disebutkan oleh penyair ini sangat tepat menggambarkan apa yang terjadi pada diri Nabi Yusuf. Sabar itu layaknya seperti buah sibar yang sangat pahit rasanya, tapi akhirnya dia akan lebih manis daripada rasa madu. Jadi apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf karena kesabarannya, ihtimal dia adalah orang yang dapat menahan, ya, orang yang dapat membawa kesulitan di pundaknya, dan dia dapat menjadi orang yang merasakan segala sesuatu itu dengan kenikmatan dan tidak dengan berkeluh kesah. Dia hanya berkeluh kesah kepada Allah dan dia tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia. Dia bersabar di hadapan ketika dia menghadapi suatu kesulitan. Namun kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di sini bukan hanya pada kesulitan, tetapi dia juga adalah orang yang sabar dalam artian orang yang tidak serakah ketika dia menjadi orang yang kaya. Kita lihat di sini, kalaulah sekiranya Nabi Yusuf itu bukan orang yang sabar dengan kekuasaan dan kekayaan yang ada pada dirinya, maka dia dengan mudah untuk menghabisi saudara-saudaranya itu. Dengan hanya satu kalimat atau dua kalimat atau bahkan dengan isyarat saja, dia dapat membunuh dan menghabisi keluarganya yang dahulu pernah berencana membunuhnya. Tapi dia bersabar. Ya, dengan kekuasaan yang ada pada dirinya itu dia betul-betul mengkontrol emosinya dan dia tidak memanfaatkannya kecuali kepada yang baik. Kemudian Nabi Yusuf juga melakukan tindakan yang sangat-sangat terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang hina, yaitu dengan kekuasaan mengatur pembendaharaan kerajaan, dia tidak melakukan korupsi, dia tidak melakukan penyimpangan, tetapi dia berusaha semaksimal mungkin agar harta yang berada di bawah wewenangnya itu benar-benar tersalur kepada fuqara dan masakin dan tersalur kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkannya. Sungguh sangat ironis ketika harta zakat misalnya dikumpulkan dan kemudian ada dipergunakan untuk iklan. Ini adalah suatu pengkhianatan karena harta zakat itu atau harta zakat yang dikumpulkan itu haram hukumnya kecuali dibagikan kepada asnaf tamaniyah yang memang berhak untuk menerimanya. Kedelapan kelompok yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah untuk dibagikan kepada mereka. Adapun iklan haram hukumnya menggunakan harta zakat. Jadi ini harus betul-betul menjadi perhatian daripada para amil zakat, ya, untuk tidak menggunakan harta zakat itu kecuali pada pada yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang mustahik. Dan begitu juga tidaklah dipergunakan harta zakat itu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh syariat itu sendiri. Karena ketika dipergunakan harta zakat itu misalnya untuk iklan atau untuk makan-makan atau untuk membeli sawit dan itu dipergunakan untuk sesuatu yang memperkaya diri dan kelompok, maka itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita renungkan di dalam bulan Ramadan ini, karena di dalam bulan Ramadan ini sudah mentradisi di kalangan kita, bagi orang-orang yang kaya disitulah dia mengeluarkan hartanya, zakat hartanya, dan begitu juga kita mengeluarkan zakat fitrah. Kita dapat bayangkan betapa banyak zakat fitrah itu seharusnya memberikan kontribusi kepada kehidupan kaum muslimin dan untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan dari anak-anak bangsa di negara ini. Namun sering sekali pula terkadang zakat fitrah itu tidak tepat sasaran. Oleh karena itu saya menghimbau dari radio yang sangat kita cintai ini, Radio RRI, semoga KUA, Kakan Depak dan Kanwil atau yang berada di Sumatera Utara ini mampu ikut mengambil bagian yang signifikan, bukan hanya sekedar surat-surat saja yang dikirim, tetapi ikut andil dalam pengelolaan harta zakat fitrah ini sehingga zakat fitrah tersebut dapat tersalurkan kepada mereka yang mustahik dan dapat betul-betul menjadi sesuatu yang sangat produktif. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansyah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 90 dari surat Yusuf ini, di samping takwa dan sabar yang membahagiakan, ada satu kunci yang juga tidak bisa kita lupakan begitu saja, yaitu firman Allah, qad mannallahu alaina. Semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan yang diraih Yusuf pada hari ini adalah karunia Allah. Ada satu komposer Indonesia yang terkenal beberapa bulan yang lalu, dipanggil orang tuanya, ternyata single parent, seorang ibu yang ditinggal oleh sang suami di usia 40 tahun, suaminya meninggal, memiliki 7 orang anak, yang paling besar usia 9 tahun, yang paling kecil berusia 1 tahun, 7 orang jumlahnya. Dia menghidupkan semua orang anak-anak tersebut, tetapi anaknya kemudian, salah seorang anak yang 7 tadi, menjadi komposer Indonesia yang terkenal. Dia berkata suatu pernyataan yang sangat singkat, tepat dan padat, saya bisa membesarkan anak-anak saya yang 7 orang, yang terkecil 1 tahun, yang terbesar 9 tahun, menjadi orang-orang yang berhasil karena karunia Allah. Di bulan Ramadan ini kita menemukan karunia Allah yang begitu besar, raihlah dia dan banggalah dengan karunia Allah. Takwa, takwa kembali lagi adalah gelar yang kita harapkan dapat diraih di bulan Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Takwa bukan suatu beban. Takwa adalah gelar yang membahagiakan, dan takwa adalah jalan menuju kebahagiaan, dan takwa itu adalah kebahagiaan. Beruntunglah, berbahagialah orang yang bertakwa. Kemudian sabar. Di dalam Al-Quran ditemukan innamal usri yusra. Dan seharusnya di tiap kesusahan ada kemudahan. Biasanya Al-Quran selalu setiap surga ada neraka, dan setiap neraka ada surga. Maka redaksi seharusnya innamal yusri yusra. Jadi sebenarnya ketika disebutkan di setiap kesusahan ada kemudahan, dan di setiap kemudahan ada kesusahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan di setiap kemudahan ada kesusahan. Maka redaksi keduanya seharusnya inna ma'al yusri yusra, di balik Allah tetap inna ma'al usri yusra, bukan ma'al yusri yusra. Karena apa? Karena memang Allah tidak pernah menghendaki kesusahan. Yang dikehendaki Allah adalah kemudahan. Jadi ketika orang bersabar, tidak ada jalan kecuali dia akan melewati kesabaran itu dengan kebahagiaan. Karena setiap kesabaran adalah suatu jalan menuju kebahagiaan, dan kesabaran itu adalah kebahagiaan. Man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar pasti akan menang. Barang siapa yang bersabar pasti akan bahagia. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang kita harapkan ampunan dari Allah, dan kita harapkan pahala yang berlipat ganda melalui sedekah dan zakat fitrah atau zakat mal yang disampaikan oleh Ustadz Ardiansa tadi, dapat kita lakukan berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga apa yang kita inginkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.